السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin pendengar yang berbahagia, insyaallah kita masih melanjutkan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, yakni bagian keempat, yakni kufur, yakni berpaling. Ya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Yang kelimanya adalah yang termasuk kufur adalah an-nifaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Munafiqun, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم، yang demikian itu dikarenakan mereka. Awalnya amanu, mereka beriman. ثم كفروا, kemudian mereka ingkar. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ, maka Allah mengunci, kemudian menjadi kepada Allah, Allah mengunci, mengunci mati hati mereka, karena mereka itu mereka tidak dapat mengerti tentang apa yang disampaikan kepada mereka. Kata-kata nifaq, menurut bahasanya, pengertiannya, dia berarti lubang, tempat bersembunyi. Inilah yang dimaksudkan nifaq dalam makna bahasa. Sedangkan nifaq menurut syar'i, yaitu menampakkan keislaman dan kebaikan sementara menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Itu nifaq dalam makna syar'i. Menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Sebagaimana sifat orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang muslim, orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, golongan-golongan mereka, mereka pun mengatakan inna ma'akum, kami seperti kalian juga. Innama nahnu mustahzi'un, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah berolok-olok. sebenarnya hakikat dan keadaan orang munafik. Kepada kebenaran, terombang-ambing antara kebenaran dan tidak, antara kebenaran dan tidak, itu maknanya dia sedang diombang-ambingkan oleh Allah. Allah yastahzi'u bihim. Allah lah yang telah memperolokkan mereka. Sehingga mereka tidak berada dalam kebenaran, tidak pula berada dalam kesesatan, tetapi mereka tempatnya di keraknya api neraka. Karena bahaya munafik jauh lebih besar dari bahaya orang kufur. Nifak itu pun terbagi dua. Jadi kalau kufur, ada kufru duna kufrin. Ada kufur tapi tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ada kufur mengeluarkan orang dari Islam. Nah, nifak ini juga terbagi dua. Ada nifak i'tiqadi. Yang ini mengeluarkan orang dari Islam. I'tiqad. Seperti apa? Seperti orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. I'tiqad. Mendustakan Rasulullah atau berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja. Mendustakan Rasulullah, orang mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Pengingkaran mendustakan bahwa Rasulullah adalah nabi dan rasul terakhir sebagaimana yang dilakukan golongan Ahmadiyah. Lalu mereka mengangkat mimpi mereka Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang terakhir. Selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jelas kufur i'tiqadi. Mereka meyakini dan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mereka berarti mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Ini jelas nifaq i'tiqadi. Sementara mereka menampakkan keislaman. Yang kedua, nifaq i'tiqadi ini membenci Rasulullah atau membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah dibenci. Sedikit saja dibenci. Oleh kerana itu ya, ikhwat billah, bila ada kita melihat saudara kita mengamalkan sesuatu yang agak asing dari diri kita, jalan yang bijaksana adalah kita menanyakan sumber dari amalan dia. Bukan memberi tuduhan kepada dia dengan suuzon. Tanya di mana sumber amalan dia. Dan bertanya sumber amalan itu tidak sebatas itu. Apakah dalilnya itu sahih atau tidak? Bagaimana cara dia memahaminya? Karena kalau kita berbicara orang berdalil kepada Al-Quran, terkadang ingkar sunnah pun memakaiakan Al-Quran. Tetapi bagaimana konteks dia memahami Al-Quran? Dengan pemahaman siapa dia memahami Al-Quran? Terkadang orang-orang yang ingin mengebom, melakukan teror, para teroris, dia juga menggunakan ayat suci Al-Quran. Tetapi dalam konteks mana dia memahami Al-Quran? Birra'ihi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'ahu minan nar." Siapa berbicara tentang Al-Qur'an dengan rayunya atau dia tidak berilmu atasnya, maka sediakan tempat duduknya di api neraka. Hati-hati. Al-Qur'an diturunkan Allah, ilmu yang tinggi. Dan diperintahkan Rasulullah untuk menjelaskan litubayyinalah. Wah, menjelaskan kepada mereka. Jadi tidak bisa kita hanya menerima orang berdalil, tapi bagaimana konteks memahami dalil. Kalau kita hanya menerima, akan terjadi rusak. Bagaimana dia memahami dalil itu? Lalu ada orang mengatakan, kalau sekiranya dengan hanya mengambil satu dalil, tetapi tidak mengambil banyak dalil yang lain, coba kita bayangkan. Jika ada orang berpaman bahwa sebenarnya syari ini belum diwajibkan. Dalil dia keluarkan dalil Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim, Yasin. Al-Quran atau tidak? Al-Quran, ada tidak perintah di situ? Tidak, antum tidak bisa mengingkari potongan-potongan ayat ini adalah Al-Quran. Tetapi jika antum hanya merasa, wah iya ada dalilnya dalam Quran. Apa itu? Hamim, Yasin, tak ada perintah sholat. Kalau hanya memandang begitu, maka hapus segala amalan. Oleh karena itu, tunggu dulu. Anda tidak memahami itu potongan ayat. Kalau di sini ada perintah, mungkin di tempat lain ada perintah lain. Harus kita paham. Jadi bagaimana kontennya? Jadi jika ada orang beramal, kita tanya dulu. Jangan tuduhan. Wah, ini sesat ini. Wah, ini sesat ini. Tanya dulu ya, Aki. Ini bagaimana ini amalan Anda? Ada tak dalilnya? Ini memberikan pelajaran juga kepada kita bahwasanya tidak mudah untuk menunjukkan seseorang itu sesat kecuali kita mengetahui dalilnya. Memang dia keluar dari konteks kebenaran itu sendiri. Ini pun harus dipahami. Jika ada orang yang memahami, ada fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita, di tengah kaum muslimin. Jika ada orang yang ingin menunjukkan kesalahan saudaranya, bahwa sesungguhnya apa yang dikerjakan ini salah, ini bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa memperhatikan dalil, lalu kita mengatakan ini orang kerjanya menyalahkan orang lain. Kalimat ini salah dan menyalahkan harus dijelaskan. Hatta konteks bahasa Indonesia. Orang dikatakan kerjanya menyalahkan adalah orang yang menyalahkan satu kelompok dan golongan tanpa memiliki dalil. Hanya berdasarkan perkiraan hawa nafsunya. Hanya berdasarkan apa yang dia pikirkan. Karena tidak sesuai dengan dirinya, pokoknya salah. Kenapa salah? Pokoknya salah. Mana dalilnya? Tidak tahu, pokoknya salah. Ini orang kerjanya menyalahkan. Tetapi jika orang berbicara tentang sebuah kesalahan, tarkan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sedang menunjukkan sebuah kesalahan. Nah, jika orang yang dikatakan salah itu merasa tidak bersalah, maka kewajiban dia juga mengeluarkan bahwa dia tidak salah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala terangkan, "Hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan hujah kalian jika kalian benar. Tapi tidak mudah menjatuhkan. Nah, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum Islam jelas bagian daripada kekufuran. Membenci sunnah, man ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnah bukanlah dari golongan. Hati-hati. Kalau itu sampai ke i'tikad, ya. Ketiga, nifaq i'tiqadi ini adalah merasa gembira atas kemunduran Islam. Kadang-kadang ada di antara orang Islam itu merasa gembira dia saudaranya sesama muslim terkalahkan, saudara sesama muslim teraniaya. Kita tidak bisa berpangku tangan kepada melihat bagaimana anjing-anjing Amerika berteriak. Membantai kaum muslimin. Tetapi dalam ketidakberdayaan ini, dalam ketidakan ada apapun, kita hanya punya satu tenaga. Kita hanya punya satu senjata yang paling utama, yakni doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah kita lakukan atau tidak? Jelas. Musuh-musuh Islam senantiasa mengintai kelemahan kaum muslimin. Nah, sementara di dalam Islam itu ada orang yang tidak senang ketika Islam itu naik dan meningkat. Ini jelas nifaq. I'tiqad. Dia senang sekali kalau orang Islam itu kaya. Dan nifaq ini akan mengeluarkan seorang dari Islam. Yang keempatnya, tidak senang dengan kemenangan agama Allah. Apapun yang diperjuangkan oleh kaum muslim harus didoakan semoga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslim. Jika kita memberikan sebuah kesalahan kepada orang, bukan berarti kita harus mengkafirkannya. Tidak. Menunjukkan kesalahan tidak sama dengan mengkafirkan. Tidak. Tunjuki kesalahan. sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satabtariku ummatina 'ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Ingat konteks hadis. Umatku. Maknanya 73 golongan itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari garis batasan Islam. Yang 72 diberi ancaman neraka. Beri ancaman neraka bukan berarti mereka orang kufur. Bukan. Karena siapa melakukan maksiat juga diancam dengan neraka. Orang berzina diancam dengan neraka. Minum khamar diancam dengan neraka. Laku bid'ah diancam dengan neraka. Tetapi ancaman dengan neraka belumlah menetapkan bahwa dia itu adalah kufur. Keluar dari Islam. Tidak boleh sama sekali. Hati-hati. Pemahaman takfir ini. Yang terjadi sudah pemahaman khawarij. Yang sampai berani mengkafirkan Utsman bin Affan. Sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Pemahaman itu dan ciri-ciri pemahaman khawarij adalah sering melakukan takfir kepada hukam, kepada para pemerintah. Hati-hati sikap seperti itu. Karena itu, konteks takfir bukan persoalan yang mudah. Nah, orang yang punya nifaq di dalam hatinya, nifaq i'tiqadi, mereka tidak senang kalau agama Allah ini, agama Allah, agama Rasulullah ini naik dan tinggi. Sehingga dia merasa harus mencari jalan untuk mengalahkan. Sesungguhnya, apa yang dinamakan dalam perang intelektual, Ghazul Fikri, yang paling berbahaya adalah strategi musuh-musuh Islam menghancurkan Islam dari dalam Islam. Karena Rasulullah telah berdoa dan Allah telah mengabulkan bahwa umat ini tidak akan bisa dihancurkan oleh orang lain kecuali oleh umat Islam sendiri. Dan betapa banyaknya yang munafik hidup di tengah kaum muslimin, berwajah Islam, bernama Islam, membuat label Islam, tetapi dia telah mengorbankan keislaman, menjual Islam. Kalau ditanyakan siapa munafik, dia namanya hati. Tidak ada manusia yang tahu. Tetapi orang yang senang kepada kemunduran agama ini. Dan orang tidak suka akan terjadinya kemenangan bagi kaum muslimin. Jelas mereka memiliki i'tiqad yang salah. Nifaq yang akan dapat mengeluarkan mereka dari Islam. Ini nifaq. Ini bagian nifaq i'tiqadi. Mengeluarkan orang dari Islam. Nifaq yang kedua adalah nifaq amali. Melakukan beberapa sifat seperti orang munafik. Dan kita tidak bisa menyebut saudara itu sebagai orang munafik yang keluar dari Islam. Berbicara. Ustaz. Banyak. Dan itu sifat munafik. Tetapi kita tidak bisa mengatakan tanda munafik dalam makna i'tiqadi. Tidak boleh. Mungkin amalan. Kalau berjanji, khianat dia. Diberi amanah, dia khianat. Tetapi tidak bisa kita langsungkan munafik. Antum dalam makna munafik i'tiqadi. Tidak boleh sama sekali. Karena kalau dia munafik i'tiqadi, bisa keluar dari Islam. Tidak boleh. Kalau kita hanya mengatakan antum munafik, ya amalan seperti ini, seperti orang munafik, itu biasa. Tetapi tidak bisa antum menuduh dia munafik i'tiqadi karena amalannya seperti itu. Karena persoalan hati. Zahirnya mungkin antum lihat seperti itu. Ini nifaq amali tidak akan mengeluarkan orang dari Islam. Bukan berarti itu dibolehkan. Tetapi hukumnya tetap dia berdosa. Tetapi dia tidak keluar dari Islam. Ya, ini kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam adalah kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala firman, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Disebutkan mereka tahu nikmat Allah, ada kalimat kafir di sini. Ya, ada kalimat wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi dia mengingkari nikmat Allah. Wa aktsaruhumul kafirun. dan besar mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kata kafir di sini bermakna kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak memasukkan, mengeluarkan orang dari Islam. Karena dia kufur nikmat. Siapa di antara kita tak anu kufur nikmat? Begitu banyak kita yang kufur nikmat. Sudah diberi Allah nikmat sebanyak-banyak ini. Masih juga mengeluh kepada Allah. Ya Allah, sudah begini saya berusaha. Nampi enggak meningkat-meningkat juga. Baru dibagi sikit, ya Allah, saya sudah rajin sholat. Tapi usaha saya makin mundur juga. Jadi dia kaitkan sholat itu dengan usahanya maju mundur, usaha tergantung pada sholatnya. Sudah. Banyak kita yang kufur kepada nikmat. Hendaklah kita menjauhi dari sikap seperti ini. Yaitu segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah kita rajin menyebutnya, mensyukuri akan nikmat yang telah Allah berikan dan karuniakan kepada kita akan segala nikmat itu. Itu pembahasan kita dalam segi apa tadi? Kufuran, pembagian kufur. Nah, bila kita kembali kepada ayat yang di atas yang berkaitan dengan definisi kufur tadi, yang bermakna menutupi, yang juga bermakna tidak berimannya kepada agama Allah, dan kita melihat dalam ayat-ayat yang lain, sebagaimana kemarin saya ulangi, bahwa ayat yang di atas berkata khataballahu ala kulubi. Allah menutup, memberi segel, sudah ditutup, dikasih segel hati mereka, ya, kata-kata khatama kemarin sama dengan toba. Bagaimana Allah terangkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubihim akbaluha. Maka apakah mereka tidak memahami Al-Quran atau hati mereka terkunci? Dalam ayat lain Allah keterangkan lagi, ulaika allazina taba'allahu ala kulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang hati, orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatnya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat billah. Ada beberapa sebab. Ya? Yang menyebabkan Allah mengunci hati seorang hamba sehingga mereka tidak bisa memahami ayat Allah. Pertama, Allah sendiri memalingkan hati orang yang berpaling. Karena Allah mengetahui siapa sebenar-benarnya ingin bertunjuk atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka. Oleh kerana itu, ikhwat fillah, jangan sampai ketika menerima kebenaran, ya, kita berpaling dari kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran itu. Sebab penolakan kita pada sebuah kebenaran akan menyebabkan Allah mengunci pintu kita, akan menutup hati kita, menutup mata kita, menutup pendengaran kita, sehingga kita tidak lagi bisa memahami ayat Allah. Karena penolakan kepada kebenaran. Namun demikian harus kita pahami juga. Jangan setiap orang menolak dakwah kita, apa kita, lalu kita katakan dia menolak kebenaran. Itu pun perlu ditinjau dulu. Bisa jadi sebenarnya dia bukan menolak kebenaran, tapi menolak cara kita menyampaikan kebenaran. Itu harus dipahami. Di sini harus dipahami bahwa tidak mesti bertobatnya seorang itu dari lidah kita. Dari tangan kita bisa saja dia memahami dari orang lain. Ya, bisa saja. Tidak mesti dari kita. Tetapi yang kita takutkan kita sendiri yang menolak, memang benar menolak kebenaran, dan Allah akan menyebab malingkan hati kita. Kata-kata zab, ya, balaghu merupakan sifat bagi hati dan pandangan. Ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izdaghatil absar wa balaghatil qulub alhanajira wa tadhunnuna billahi zununa. Yaitu ketika mereka datang kepada mereka, ya, ketika datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap bagi penglihatanmu dan hatimu, sehingga menyesat sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam persangkaan. Zaghu, sebagai sifat bagi hati, zaghu itu sifat bagi hati, ia bermakna kecondongan hati. Zagh, ya, zaghu atau zagh itu adalah kecondongan hati, semula dari petunjuk lalu hati itu condong kepada kesesatan, ya. Dan kemudian sebagai sifat bagi penglihatan, zaghu itu merupakan sifat, ya. Pertama dia sifat bagi hati, yang pertama condong kepada kebenaran berubah kepada kesesatan. Dia juga bagi sifat bagi penglihatan, ia bermakna membelalakkan mata karena ketakutan. Terkejut, kena takut. Sehingga kita melihat orang-orang hatinya berpaling, dia selalu menyangka sesuatu yang baru. Dia selalu menyangka bahwa sesuatu yang dia dapatkan, kebenaran yang dia lihat itu membelalakkan matanya. Wah, kok begini, kok begitu? Rasa saya belum pernah saya jumpakan seperti ini. Dari dulu yang saya tak seperti ini, kok tiba begini? Aneh. Seperti itu berlalak matanya. Lalu dia mengingkari kebenaran lantaran ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannah man kana bi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah daripada kesombongan. Tidak akan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah orang yang suka pakaiannya cantik, sendalnya cantik, itu sombong?" Rasulullah menjawab, "Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal." Tidak. Sesungguhnya Allah itu intai keindahan. Artinya tidak dilarang anda memakai pakaian yang indah-indah, terutama pergi ke masjid. Itu pakai sandal yang cantik. Tetapi ternyata kita terbalik. Pergi ke masjid pakai yang paling jelek. Nah, itunya terbalik. Kita disuruh pakai yang paling cantik, rupanya pergi ke masjid pakai yang paling jelek, sebab sudah tak aman lagi. Masjid pun tak aman. Bayangkan, masjid pun tidak aman. Faktor iman juga, lingkungan. Ya. Nah, yang dikatakan sombong itu batoral haq wa ghumtun nas. Menolak dan menutup kebenaran itu dan menghinakan manusia. Itulah yang dimaksudkan dengan kesombongan. Yang kedua, sebab penutupan itu adanya keraguan di dalam diri orang-orang kafir. Ya. Jadi pada orang kafir itu ada keraguan, akhirnya ya Allah tutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzaru." Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya, yakni kepada Muhammad, seorang malaikat?" Kata Allah, "Walau anzalna malakan," kalau sekiranya kami turunkan kepada mereka seorang malaikat, "laqudiyal amru thumma la yunzarun," tentu selesailah urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh lagi. Maknanya, kalau Allah sudah turunkan malaikat dan mereka tetap tidak beriman, sesungguhnya tidak ada tangguh azab lagi. Langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, "Dan kalau kami jadikan rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki. Dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagai kini mereka ragu." Jadi tak ada artinya. Keraguan mereka akan kerasulan Rasulullah. Bani Israel, ikhwati billah, Bani Israel dulu orang Yahudi paling sering kalau terjadi peperangan antara mereka dengan orang-orang musyrik di Madinah, mereka selalu mengatakan bahwasanya kami nanti akan memperoleh kemenangan ketika Nabi itu datang. Lalu ketika terjadi berita bahwa Rasul itu telah datang, ternyata mereka orang yang pertama mengingkari kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan bahwa sebenarnya nubuat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 diterangkan ketika Nabi Musa memberikan nubuatnya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau. Aku akan menaruhkan firman-Ku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan pasal 18 ayat 18. Nubuat Nabi Musa. Tidak ada yang sama nabi dengan Nabi Musa alaihissalam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa memiliki ayah, Rasulullah memiliki ayah, Nabi Isa tak memiliki ayah. Nabi Musa kelahirannya normal, Nabi Muhammad kelahirannya bukan normal. Nabi Isa lahir dengan menakjubkan. Nabi Muhammad menikah, Nabi Musa menikah, Nabi Isa tidak. Kemudian Nabi Muhammad diterima kaumnya, Nabi Musa diterima kaumnya, Nabi Isa tidak. Jadi banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya ini sungguh menakjubkan, Allah menjaga nubuah. Sampai-sampai tentang persoalan apa yang disebut tentang daerah Mekah juga disebutkan di dalam kitab itu. Di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 1-2 diterangkan, inilah berkat yang diberikan dari Musa abdi Allah itu kepada Tuhan Israel sebelum ia mati. Berkatalah bahwa Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Sir, ia tampak bersinar di pegunungan Faran. Pegunungan Faran adalah pegunungan yang terletak pada Mekah. Bayangkan, kita tidak bahas itu sudah. Hilang aja Injil pula, Ustaz, apa ya pula. Ya, kita bahas ini. Kembali, dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana keraguan orang kafir. Di mana keraguan itu nampak dalam permintaan yang menginginkan agar diturunkan bersama Rasul itu seorang malaikat yang dapat disaksikan, dapat memberi kesaksian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan. Jadi tak cukup Rasul. Datang hendaknya malaikat juga menjadi saksi, ini benar Rasul begini. Begitulah kehendak orang-orang kafir. Maka Allah menjawab hal ini dan menjelaskan hikmah tentang tidak diturunnya malaikat seperti yang mereka usulkan. Bahwasanya jika dia menurunkan malaikat seperti yang diusulkan oleh orang-orang kafir, namun dia tetap tidak mau beriman dan tidak mau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah mereka akan ditimpa azab sedikit itu pula, seperti sunatullah yang telah berlaku kepada umat-umat kafir. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengkhabarkan bahwasanya dia menurunkan malaikat seperti usulan mereka, tentu tidak mendatangkan hasil. Kalau diturunkan pun tidak akan mendatangkan hasil. Ya, malaikat diturunkan dalam rupa aslinya, saya mereka tak bisa ngomong, tidak sanggup berbicara kepada malaikat Jibril kalau di dalam rupa aslinya. Nah, jika malaikat itu diturunkan dalam wujud laki-laki, maka mereka pun tetap akan ragu. Sebab Rasulullah seorang laki-laki. Lah turun malaikat laki-laki, ragu. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walabasna alaihim yalbisun. Dan kalau kami jadikan rasul itu dari malaikat, tentu kami akan jadikan dia serupa laki-laki, dan jika kami jadikan berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagai kini mereka laku. Ragu tetap ragu, banyak alasan. Azab tidak akan ditunda. Allah subhanahu wa ta'ala firman, walau annana nazzalna ilayhimul malaika wakalahumul mauta wahasarna alayhim kulla syai'in kuhul ma kanu liyu'minu illa ayyasa Allah walakinna aksaruhum yajhalun وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه وفذرهم وما يفترون. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak duga akan beriman. Tetap tidak akan beriman. Kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap Nabi sunnatullah ada musuh. Jika Rasulullah, setiap Nabi ada musuh, dan itu merupakan sunnatullah, maka setiap dakwah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis juga akan ada musuhnya. Jadi jangan berkhayal kita ingin berdakwah seperti menyambut mencabut rambut di dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak tumpah, itu filsafat. Pekerjaan tidak mungkin. Jika anda berdakwah seperti berdakwah di orang yang setengah sakit gigi, semuanya salah. Kita berkata benar salah, apalagi kita memang sudah salah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang akhlaknya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih ada yang membencinya, ya akhi. Lalu bagaimana kita? Siapa yang memuji akhlak kita? Tak ada. Kadang istri kita sendiri pun tak memuji kita. Hah? Lalu kita ingin berdakwah, orang tidak tersinggung. Baik kita cakap salah, apalagi yang sudah salah. Maka itu berusahalah, jangan cakap yang salah-salah. Cakap tuh yang betul-betul. Hah? Ketiga, kenapa Allah tutup? Disebabkan dosa dan kedurhakaan yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal ran ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang telah mereka usahakan itu telah menutup hati mereka. Dosa akan menutupi hati. Dada kita, hati kita, apabila kita melakukan satu kemaksiatan, mulai terbentik titik hitam. Semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak bintik hitam. Sampai-sampai kita tidak menemukan satu titik lagi untuk celah sebuah titik putih. Sudah hitam legam. Lalu siapa yang dapat menunjuk yang seperti itu? Ya? Perbuatan buruk dan dosa itu jelas menutupi. Di dalam Sunan An-Nasa'i dan Sunan At-Tirmizi disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, sesungguhnya jika seorang hamba melakukan dosa, maka di hatinya akan ditulis satu titik hitam. Jika ia meninggalkannya, mohon ampun dan bertobat, maka hatinya dibuat lagi mengkilap. jika ia kembali dan menambah dosanya, maka titik hitam itu pun ditambah Allah sehingga dosa itu menguasai hatinya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya sekali-kali tidak demikian. Kalla bal rana ala makan yaksibun. Sebenarnya apa yang telah mereka lakukan itu akan menutup hatinya. Ini dalam Sunan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah mendengar Abdullah bin Umar pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman. Fa qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'." ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك على طاعتك. Sesungguhnya hati Bani Adam itu semuanya berada di antara jari-jari Allah Ar-Rahman, lainnya yang satu hati, dan dia akan membalikkan setiap hati itu. Kemudian beliau berdoa, ini doa ya musarr Allahumma, ya doa Allahumma musarriful qulub, musarriful qulub, berdoa kita kepada Allah, sarif qulubana ala ta'ati, palingkanlah hati kami untuk tetap kepada ketaatan kepada. Seringlah berdoa. Karena itu ikhwati billah, jangan kita bangga dengan amal soleh kita hari ini, karena belum tentu amalan kita ini bertahan sampai hayat kita. Jangan menghina saudara kita yang mungkin melakukan maksiat hari ini, tapi berilah nasihat kepada mereka dan berdoalah, doakan mereka agar dirahmati Allah, diberi hidayah oleh Allah, dan kita pun berdoa agar ditetapkan Allah di dalam ketaatan ini. Karena kita tidak tahu perjalanan hidup, kita tidak tahu nasib, kita tidak tahu permainan hati dalam perjalanan kita menuju kematian. Selangkah demi selangkah, hari demi hari yang kita jalani pada hakikatnya adalah langkah kita menuju kematian. Maut seperti pencuri tanpa bayangan. Wamal mautu illa sariqun daqasahu yasudu bila kafin wa yas'a bila rajul. Tidaklah maut itu kecuali seperti pencuri tanpa bayang, yang berjalan kaba kaki menarik tanpa tangan. Amallam yamut bisayfin mata bighairihi. Siapa yang tidak mati oleh pedang, maka dia akan mati oleh sebab yang lain. Tanawwa'atil asbab fal mautun wahid. Betapa banyak sebab kematian, namun kematian hanya satu yang akan memisahkan kita dari dunia kita. Kam min urusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubida arwahuhum lailatal qadr. Lihatlah betapa banyaknya kamar pengantin yang telah dihiasi oleh sang kekasih pujaan menyanti kekasih sayangannya. Wa qad qubida arwahuhum lailatal qadr. Tetapi nyawa sang kekasih telah disambut oleh Allah, telah dicabut oleh Allah pada masa penantian. Kam min sabiyyi yurtaja tulu umrihi waqad qubida arwahuhum lailatal qadr. Betapa banyaknya anak-anak yang lahir diharapkan umurnya panjang, lalu kemana kita akan lari dari kematian? Karena dia tidak diketahui kapan datangnya, tapi dia sudah memberi kita kepada peringatan tentang kematian, bahwasanya kematian sudah banyak menyusul dan berada di hadapan kita. Lalu kenapa kita tidak pernah bersiap untuk kematian itu? Kapan lagi? Mengingat kematian tidak berarti menangis terus, tidak bekerja, tidak makan, tidak minum. Salah. Lakukan aktivitas, tapi ingat setiap pekerjaanmu, ingat setiap akhiratmu, kejujuranmu dalam amalanmu, dalam usahamu. Penuhi perjanjian yang telah engkau lakukan. Ikuti perjalanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalankan aktivitas. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah yang begitu luas. ampunan Allah yang begitu luas, lebih luas dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat billah, sebagai akibat pengingkaran orang-orang kufar kepada kebenaran, sebagai akibat penolakan mereka kepada kebenaran, sebagai akibat dari dosa dan kedurhakaan yang telah mereka lakukan kepada Rabbul Alamin, itulah sebab utama kenapa mereka ditutup pintu. Mungkinkah kita akan melakukan sebab ini sehingga kita juga tertutup pintu hati kita? Lalu apa ganjaran dari sikap yang demikian? Pertama, Allah menutup dan dipalingkan hati, pendengaran dan penglihatan dari kebenaran. Ini sebenarnya sebagai hukuman atas keberpalingan dan penghindaran mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai hukuman dari penolakan mereka atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah menutup hati, penglihatan dan pendengaran mereka dari kebenaran itu. Dan saat tutup itu menghalangi ingatan mereka dari apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tutup itu seperti tampaknya di depan. Sehingga akhirnya mereka tidak mendapat petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka sebelumnya pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaan. Awalnya dia beriman, setelah itu mereka berpaling, lalu Allah palingkan. Maksud dari ayat ini bahwasanya Allah memalingkan hati dan penglihatan mereka karena mereka meninggalkan iman pada permulaannya, lalu kami menyiksa mereka dengan cara memalingkan penglihatan mereka dari kebenaran itu. Itu hukuman pertama. Yang kedua, mereka dibiarkan dalam kesesatan. Wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahud. Dalam surah Al-An'am ayat 110, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangatan. Jadi orang yang berada dalam kesesatan yang bersangatan, sesungguhnya dia sedang dibiarkan Allah, tidak berada dalam bimbingan Allah, jauh dari petunjuk Allah. Kalau Allah membiarkan, bukan berarti nanti tidak diazab. Akan datang, sengaja ditunda, dibiarkan. Orang laku maksiat, dimudahkan Allah untuk melakukan maksiat. Orang ingin taat, Allah jadikan jalannya untuk taat. Dibiarkan, itu akibat. Akibat berikutnya mereka akan menganggap baik keburukan yang mereka kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala pun menerangkan, faman zuyyina lahu su'u a'malihi fara'ahu hasanan fa inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alayhim hasaratin inna allaha 'alimun bima yasna'un. Maka apakah orang yang dijadikan menganggap baik pekerjaannya oleh setan, ya pekerjaan buruk dianggapnya baik oleh setan, sehingga dianggap, wah ini baik, ini baik, ini baik. Padahal pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang buruk. Lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak tertipu oleh setan. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Tiba hati mereka, kita cita-cita ingin masukkan surga semua orang, tapi gagal juga. Dakwah sudah berjalan, semua orang tak ada juga yang ingin ikut. Jangan. Berdakwah tidak mencari orang. Berdakwah itu menyampaikan kebenaran. Jika orang ingin ikut, alhamdulillah. Jika orang tak ikut, jangan nak marah-marah. Kalau tak banyak ikut, jangan putus. putus asa lantaran tak banyak dapat duit. Itu cari duit namanya. Kita tak cari jemaah. Alang para nabi saja ada yang punya pengikut, ada yang tidak punya pengikut, ada 2-3 orang pengikut nabi. Kita bukan nabi. Jadi kita berdakwah itu menyampaikan kebenaran. Ajak orang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah yang dipahami atas bahan sahabat Rasulullah. Sudah itu serahkan kepada mereka yang tahu kita sampaikan. Dia menerima, alhamdulillah. Dia tak menerima, serahkan kepada Allah. Jangan ngamuk-ngamuk, sampai tak tegur sapa, sampai tak begini, begitu. Lalu mau jadi apa kaum muslimin? Gara-gara 2-3 kali menasihatilah tak negur orang. Aku sudah nasihati kau 3 kali, mulai besok tak boleh datang ke rumah lagi. Ini nasihati untuk siapa? Apa 3 kali aja batasnya? Enggak, terus. Ya lembut, itu saya katakan tadi. Jangan cepat mengatakan orang menolak satu kebenaran itu, menolak apa yang kita sampaikan berarti menolak kebenaran. Jangan. Belum tahu. Kadang-kadang yang ditolak dia itu cara kita nyampai kebenaran. Aku sudah nasihati banyak-banyak, tak juga mengerti. Iya, soalnya kita itu nasihati atau sedang marah. Kan ada bab tu. Kalau sedang marah tu, habis dari setengah jam tu bercakap aja tak berhenti-berhenti. Sudah tu orang bingung sendiri. Lah tu balik. Besok dia tak bertobat-tobat juga. Sudah aku nasihati 3 kali. Iya, kau bercakap 3 kali tu tak ada rem lagi. Sehingga aku payah ambil kesimpulan. Kan payah. Sabar, adik sabar. Gitu. Dakwah. Ya? Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalian tak bisa berlemah lembut. Artinya, orang berdakwah lemah lembut itu adalah ciri-ciri dakwah ahlu sunnah. Lemah lembut tak berarti terikut arus. Ini salah pula. Akhirnya tukang pancing dilarikan ikan. Itu terlewat lembut pula. Tidak. Lemah lembut itu, ya kita bicaranya lemah lembut. Ya, tapi yang haram tetap haram. Ustaz, bagaimana minum khamar? Haram. Lembut kan? Haram. Besok tanya lagi, bagaimana? Ya haram. Gitu aja, tenang. Haram, haram, tetap haram. Sama aja. Apa? Haram tu, tak ada. Ya sama aja, saya ngomong kan haram juga. Cuman yang bentak tadi mungkin tak diterima orang. Awak tanya baik-baik, dibentak oleh dia tadi. Itu perbedaan. Walaupun hukumnya juga sama. Jangan lembut. Khamar. Kau adik siapa? Tanya dulu. Oh, adik Anu. Ya, agak-agak apa sikit dia. Jadi kalau ada hubungan keluargaan, hukum? Kurang. Apa jabatan kau? Anu, saya jabatannya. Ini tak apa sikit. Itu salah dalam merubah hukum. Tidak boleh merubah hukum. Hukum tetap berjalan. Ya? Lakukan. Ya? No. Dakwah ajak orang kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala juga menerangkan dalam Al-Quranul Karim. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ dalam surah Al-An'am ayat 43. Dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang telah mereka kerjakan. Bagus. Jadi kalau ada ketenangan, itu pun masih dipertanyakan. Sebab ketenangan itu ada. Coba tengok. Orang yang melakukan minum khamar, ekstasi, tenang tak kira-kira dia kalau minum ekstasi itu? Makan ekstasi itu, tenang tak? Tenang. Justru kalau tak makan, dia merasa bingung. Tetapi apakah ketenangan itu dari Allah? Tidak, itu ketenangan dari setan. Setan bagi dia tenang dalam maksiat, nah tenanglah dia. Sehingga dia tenangnya, dia pun tak sadar siapa dirinya sendiri. Itu kelewat tenang tuh. Padahal itu salah. Jelas dilarang oleh agama. Ada ketenangan yang diberikan oleh Allah. Tenang dalam ketaatan. Setelah dia taat, setelah ikut sunnah. Ya, taat kepada Rasulullah, memahami sunnah Rasulullah. Memahami sunnah Rasulullah itu, ya setiap waktu kalau dapat. Tak hanya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Nggak. Mengingat apa Rasulullah itu, setiap waktu kita pelajari, kemudian kita amalkan. Sehingga bertambah kecintaan. Kan semakin kita mengenal kan, semakin tambah kecintaan. Tak kenal maka tak sayang. Jangan terbalik nanti sudah kenal, sayang pun hilang. Itu dia. Jangan sampai talak jatuh, cinta pun datang. Itu malang hidup. Hah? Ada tu. Talak jatuh, cinta datang. Kan kawat tu. Ini belum jatuh, talak belum datang. Kecintaan. Tidak. Kita kenal pelajaran agama kita. Ya? Kita pahami sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala terangkan juga dalam Quranul Karim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinata laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya. Agar kami menguji mereka, siapa di antara mereka itu yang terbaik amalannya. Kan sering dalam Quran Allah katakan ahsanu amala. Dan kita tak pernah dapat aksaru amala, lebih banyak amalannya. Bukan arti tak boleh beramal banyak. Boleh, amal banyak boleh. Asal di atas sunnah. Kalau ada orang nak beramal banyak, umpamanya solat subuh 4 rakaat. Atur dapat pahala, jadi dapat dosa dia. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Rasulullah. Sudah jelas ada aturan dalam Islam. Atau solat bahasa Indonesia. Kan aneh-aneh. Atau kelompok Lia Edan. Hah? Yang menggabungkan semua agama. Dialah Malaikat Jibril. Dialah Nabi Yana, Nabi Isa. Tak lama lagi malaikat maut pula dia. Kalau tak dia dijemput. Ini jelas namanya Lia Edan. Bukan Lia Edan. Lia Edan namanya. Aneh mandai aja buat agama. Hah? Toleransi juga kita kepada yang begitu. Tak perlu. Jelas salah menyalahi Islam. Ya? Nah, yang ahsanu amala itu adalah amalan yang ikhlas. Amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akibat lagi orang kafir itu apa? Amal orang kafir itu seperti abu. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in dzalika huwa dalalul ba'i. Orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia, yang demikian itu adalah kesesatan yang amat jauh. Itu amalan orang kafir. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Tahukah kalian? Pernahkah sampai kepada kalian? هل أتاك حديث الغاشية? Suatu berita yang besar. وجوه يومئذ خاشية. Berita tentang suatu masa di mana seluruh manusia berada dalam ketakutan dan kekhusukan yang mengerikan. Amilatun nasibah. Padahal orang itu dulu di dunianya mereka bekerja keras. Beramal keras. Tapi amalan mereka itu tasla naran hamiyah. Justru mencampakkan mereka ke dalam neraka. Berlindung kepada Allah dari amalan yang kita sia-sia. Penolakan kita pada kebenaran, penolakan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa saja Allah memberi hukum kepada kita amalan itu menjadi seperti abu. Tapi yang jelas ini adalah kepada orang-orang kufar. Tapi bisa saja amalan kita tidak diterima oleh Allah jika kita melakukan syirik. Allah telah mengumpamakan amalan-amalan orang kafir laksana abu. Dalam perumpamaan yang seperti ini terkandung rahasia yang amat mengagumkan. Apa dia? Karena amalan mereka percis seperti abu atau seperti sesuatu yang dilahap api dan membakar pelakunya. Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menyiapkan api dan siksaan bagi mereka karena amal mereka yang batil. Sebagaimana dia juga telah menyiapkan nikmat dan kesenangan bagi orang-orang yang beramal sesuai dengan perintahnya, ikhlas serta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perumpamaan bagi orang-orang kafir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 171 Allah terangkan. Masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nida'an summun bukmun umyun fahum la yaqil. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru, ini orang-orang kafir, adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak lagi mendengar selain panggilan dan suara. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Mendengar bukan disebabkan ada pendengaran. Maknanya mendengar tidak, mendengar itu tidak hanya masuknya suara pada gendang telinga. Tidak itu dimanakan mendengar sebenarnya. Tetapi ada reaksi dan bukti dari pendengaran itu. Itu baru mendengar. Tapi kalau tidak ada reaksi, tidak ada bukti, dia dianggap tidak mendengar. Tidak memahami, tidak mengerti. Kita panggil anak kita, nak, sini. Berikan bapak kopinya. Tolong. Ya ya, kata dia. Tapi dia masih duduk. Dia masih duduk tu. Pertama panggil anak. Lagak 5 menit lagi. Cepatlah ni. Lama antuk mata. Beli. Ya ya, sebentar lagi. Duduk lagi. Kira-kira panggilan ketiga apa dipanggil? Oi, pekak. Sudah dipanggil 3 kali. Tak mandang-mandang juga ke sini. Cepat sini kau, kata dia. Alah, mulai. Keluar. Beli sana kopi lah. Nak ngantuk-ngantuk mata begini. Alah, pekak. Apa sebab dipanggil pekak? Tak ada reaksi, 2 kali dipanggil tak ada reaksi. Arah pekak lah tu nama ni. Berubah nama anak cantik-cantik di situ lah. Tidak begitu kita. Lah dipanggil hayya ala salah. Tak, duduk aja di meja ada minum tu juga. Itu kena sumum bukmun umyun fahum la yakilun. Mereka bisu tuli buta. Maka itu tak ngerti dah. Mana saya ceritakan kisah apa sapi itu kan? Jangan pula kita macam itu. Inna syarrad dawab 'indallahi summun bukmun fahum la yaqilun. Binatang yang paling jelek di sisi Allah yang durka bisu tuli. Ya manusia tak ngerti-ngerti. Jadi jika ada panggilan, jawab panggilan itu. Datangi panggilan solat, datang solat. Begitu. Itu ada reaksi. Sebelum kita disebut sebagai yang pekak, bisu dan tuli. Gitu. Alang kita aja memanggil. Lihat, baru 3 kali. Kita itu biasanya terbatas 3 kali semua tu. 3 kali aku bilang, anda. Dan 3 kali aku bilang, padahal 4 kali disebut 3 kali tu. Masih 3 kali juga tu. Pokoknya 3 kali aja. Dalam ayat yang mulia ini terdapat perumpamaan, penyerupaan yang tersusun, penyerupaan yang terpisah. Pertama yang tersusun tadi dalam umpama ayat Al-Baqarah tadi, yaitu penyerupaan orang kafir karena keadaannya yang tidak bisa memahami, mengambil manfaat. Dia diumpamakan seperti domba yang dipanggil pengembala yang tidak dapat memahami perkataan selain suara. Suara dia dengar tapi dia tak tahu apalah suara ini. Tuh, ada perumpamaan yang terpisah. Ya, ini orang kafir sama kedudukannya dengan binatang. Binatang ternak diseru dan diajak kepada petunjuk. Kalaupun mereka mengetahui panggilan dan seruan, maka itu sama dengan binatang ternak yang juga mengetahui suara panggilan. Pengembala, sama aja. Tak berubah. Ini perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala firman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila athqani fa hum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Sesungguhnya telah kami pasti berlaku perkataan ini, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka. Karena mereka tidak beriman, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagunya. Maka karena itu mereka tertengadah. Ya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surah Yasin. Ya, lah hafal surah Yasin, insyaallah lah hafal dari kecil kan. Ya, Yasin, surah Yasin ayat 7 dan 9. Pada ayat di atas, ya, kita lihat bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan. Jadi Allah selalu memberikan sebagai perumpamaan contoh. Inna Allah la yastahi ayyadriba masalan. Allah tidak malu memberi sebuah percontohan. Oleh itu, ya, ad-da'wah untuk mendekatkan kepahaman seseorang kepada suatu yang kita berikan, bagian dari syar'i adalah memberi contohnya yang baik. Ini apa contohnya? Terkadang orang tanpa contoh dia sudah paham, tapi tidak semua orang. Ya, berdakwah kasih contoh, ya contoh itu yang baik-baik. Nah, kadang-kadang yang contoh baik bagi korang, contoh buruk bagi kita. Itu trik biasa. Tidak, contoh buruk semua orang yang buruk. Yang awak yang baik-baik aja kan? Ada lawak belum tahu baik lagi kan? Gitu. Ya. Nah, tangan melingkar membuat tidak dapat berbuat apa, tidak dapat bergerak maupun megang, dan leher lah, tangan diikat di leher. Ini perumpamaan-perumpamaan. Ya. Bagi orang, nah kemudian akhir ayat yang tadi, walahum azabun azim. Dan bagi mereka ada azab Allah yang pedih. Saya rasa itu dulu. Saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.